بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحفظ عند جميع أبناء العداد الحفظ عند جميع أبناء العداد أو عند الإعداديين وجزاكم الله خيرا. طيب كتاب الحديث الثالث والخمسون setelah itu kita kembali membaca syarah yang belum kita selesaikan. Qala min sifatil muslimin, termasuk dari sifat-sifat al-muslimin, orang-orang Islam. Qala an Aliyyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna tatakafa dima'uhum, orang-orang Islam bersekutu, sekufu dalam hal darah mereka. Seorang muslim atas muslim lainnya harus menjaga persoalan darah-darah mereka. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan orang muslim itu berupaya untuk menjaga dhimmah, yaitu perlindungan dhimmatihim, menjaga tanggungan adnahum, orang-orang yang paling rendah kedudukannya. Tidak memilih kalau ada orang yang melakukan atau meminta perlindungan kepada mereka, atau siap untuk menjalankan aturan-aturan agama Islam. Ini namanya dhimmatihim, orang-orang kafir siap. Maka orang muslim itu akan menjaga perjanjian itu, adnahum, orang yang paling rendah dari mereka, tidak membeda-bedakan antara yang mulia dari orang kafir atau orang yang rendahan dari mereka, tidak. Wa yuraddu alaihim aqsahum, dan dikembalikan atas mereka aqsahum, bagian-bagian mereka terhadap yang paling jauh. Gambarannya, kalau ada dari mereka ikut membantu muslimin, membantu muslimin menghadapi lawannya, maka orang-orang yang membantu dari kalangan kafir yang masuk dalam perjanjian itu bukan hanya tentaranya saja yang mendapatkan bagian, tetapi aqsahum, secara keseluruhan dari mereka. Subhanallah, bagaimana Islam menempatkan orang-orang Islam kepada posisi yang sangat terhormat dan adil. Wahum yadun ala man siwahum. Orang-orang Muslim itu adalah satu tangan atas siapapun dari selain mereka, ai menghadapi orang-orang kafir. Mereka berada dalam satu tangan. Ala, ketahuilah. La yuqtalu muslimun bikafirin. Tidak dibunuh seorang muslim karena dia membunuh seorang kafir. Tidak. Nah, agar jangan kebablasan orang muslim itu sehingga menghalalkan darah orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala dhu ahdin fi ahdihi, maka tidak boleh membunuh seseorang yang berada dalam perjanjiannya bersama orang-orang Islam. Harus dijaga, harus dilindungi darah seorang kafir yang melakukan perdamaian, perjanjian, atau meminta perlindungan keamanan kepada orang-orang Islam. Semuanya harus dalam satu tangan untuk menjaga perjanjian tersebut. Kita kembali barakallahu fikum membaca syarah yang masih tersisa, yaitu pada hadis yang ke-51. Tercelanya bersemangat dalam mencari al-imarah, kepemimpinan, yaitu poin yang kedua di dalam hadis yang disebutkan, yaitu al-jumlatu tsaniyatu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang kedua di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, wa idza halafta ala yaminin, dan apabila engkau bersumpah, halafta ala yaminin, atas sebuah sumpah demi Allah, faraaita ghairaha khairan minha, namun engkau melihat, engkau memandang, engkau menemukan, engkau mengkaji, engkau mendalami selain apa yang engkau sumpahkan itu lebih baik darinya. Selain apa yang engkau sumpahkan itu ternyata lebih baik dari apa yang engkau sumpahkan itu. Setelah engkau mengkaji, setelah engkau mengetahui, setelah engkau mengilmui, ternyata yang tidak masuk di dalam sumpah itu lebih baik. Apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'til ladhi huwa khairun. Maka kerjakanlah, laksanakanlah, lakukanlah, datangilah apa yang itu lebih baik. Apa yang itu lebih baik. Itu yang kau lakukan. Itu yang kau kerjakan. Lalu bagaimana kaitannya dengan sumpah yang sudah kita pasang, yang sudah kita ikrarkan demi Allah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa kaffir an yaminika. Setelah engkau beranjak melakukan yang lebih baik, setelah engkau meneliti dalilnya, setelah engkau mengilmui tentangnya, ternyata yang tidak masuk dalam sumpah engkau itu lebih baik. Syariat memerintahkan kita untuk melaksanakan yang lebih baik terkait dengan sumpah, hendaklah kita membayarnya. Subhanallah. Bimbingan agama barakallahu fikum kepada yang lebih baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa penjelasan beliau? Yashmalu man halafa ala tarki wajibin au tarki masnunin fa innahu yukaffiru an yaminihi. Hadis ini mencakup orang yang bersumpah untuk meninggalkan perkara wajib, atau dia meninggalkan perkara yang masnun, yang disunahkan di dalam agama. Tentu yang wajib itu lebih baik dari selainnya. Tentu yang ada nasnya walaupun hukumnya sunnah itu lebih baik untuk dikerjakan. Fa innahu yukaffiru an yamini. Maka tugasnya dia adalah menghapus, menutup, membayar sumpahnya itu. Wa yaf'alu dzalikal wajiba wal masnuna alladhi halafa ala tarkihi. Lalu dia mengerjakan yang wajib atau yang sunnah yang dia bersumpah untuk meninggalkannya. Beliau juga menjelaskan, wa yashmalu man halafa ala fi'li muharramin aw fi'li makruhin fa innahu yu'maru bitarki dhalikal muharrami wal makruh. Mencakup juga, kata beliau, orang yang bersumpah untuk mengerjakan yang diharamkan. Demi Allah, aku akan pukul engkau. Misalkan, lah menzalimi orang hukumnya haram. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum bersumpah untuk melaksanakan yang haram. Au fi'li makruh. Atau bersumpah untuk mengerjakan yang hukumnya makruh. Maka dalam kondisi ini, yang haram tidak boleh dikerjakan, yang makruh juga tidak boleh dikerjakan, bagaimana sumpahnya? Dia diperintahkan, fa innahu yu'maru bitarki dhalikal muharram wal makruh. Dia diperintahkan untuk meninggalkan yang haram dan yang makruh itu, wa yukaffiru an yaminihi. Terkait dengan sumpahnya, dia harus membayarnya. Barakallahu fikum, akan disebutkan di akhir bagaimana pembayaran sumpah tersebut. Fal aqsamul arba'atu dakhilatun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Fa'til ladhi huwa khair. Lianna fi'lal ma'muri mutlaqan wa tarkal manhi mutlaqan minal khairi. Empat hal ini wajib, sunnah apabila bersumpah untuk meninggalkannya. Haram, makruh apabila dia bersumpah untuk kemudian mengerjakannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, hendaklah dia mendatangi yang lebih baik. Karena melaksanakan yang diperintahkan secara mutlak, meninggalkan yang dilarang secara keseluruhan, itu semuanya minal khair, dari kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini terdapat beberapa isyarat. Yang pertama, kita akan tidak pernah tahu yang namanya ini lebih baik atau itu yang lebih baik kecuali harus melalui kacamata ilmu. Berarti harus belajar agama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu ini hukumnya wajib. Ini hukumnya sunnah. Kita mengetahui ini hukumnya haram. Ini hukumnya makruh. Yaitu dengan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, Islam membimbing kita untuk mengejar keberuntungan di dalam hidup. Makanya kita akan disuruh untuk mempunyai himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Barakallahu fikum. Apa cita-citamu? Ingin masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Islam membimbing kepada yang lebih baik di dalam hidup. Yang lebih banyak nilainya di dalam hidup. Karena akan menjadi modal dan bekal untuk kemudian kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Ini pendidikan Islam terhadap para pengikutnya. Jangan sampai punya himmah safilah. Cita-citanya rendahan. Ya wislah, biar dia yang maju dalam ilmu, biar saya. Ya kan tidak semuanya dituntut menjadi kiai, ustadz, da'i. Loh, kok begitu? Jangan. Maka Islam telah menganjurkan kita untuk menjadi terdepan di pintu-pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Maka di saat ternyata ada pintu kebaikan yang lebih, datangi yang lebih. Bagaimana ini? Nanti kalau ada kesempatan. Tapi buka yang lebih. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah kita mengerti bahwa di saat seseorang membuka kebaikan itu dengan upaya dan usaha yang lebih berat dari kebaikan yang kemarin kerjakan, walaupun sama dan serupa, maka dia mengerjakan kebaikan dengan usaha yang lebih berat ini tetap akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah kelebihan. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kata beliau, wa hadha huwa ma'na qawlihi ta'ala. Inilah yang dikandung dalam makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum antabarru watattaqu watuslihu bainan nas. Janganlah kalian menjadikan nama Allah Azza wa Jalla dalam sumpah kalian sebagai urdah, penghalang. Jangan. Jangan sekali-kali sumpahmu ini menjadi penghalang untuk engkau melakukan tabarru, melakukan kebaikan. Jangan. Watattaqu, dan penghalang untuk engkau bertakwa. Atau jangan sekali-kali sumpahmu atas nama Allah itu menjadi penghalang untuk engkau mendamaikan antara manusia. Ya, demi Allah, saya tidak akan ikut masuk dalam urusan orang yang berkelahi ini, misalkan karena saking jengkelnya ya. Ya jangan. Jangan sampai sumpah itu menghalangi engkau untuk melakukan perdamaian atau melakukan kebaikan. Demi Allah, saya tidak akan pernah mau membantumu karena engkau telah menyakiti aku. Aku telah berikan engkau susu, air susu, tapi engkau balas dengan air tuba. Bersumpah. Ya jangan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, ay la taj'alul yamina udran lakum wa urwatan wa mani'an lakum min fi'lil bir wa taqwa wa sulhi bainan nas. Idha halabtum ala tarki hadihil umur, bal kaffiru aymanakum waf'alul birra wattaqwa wassulha bainan nas. Arti ayat ini, jangan kalian menjadikan sumpah itu sebagai alasan atau sebagai penghalang bagi kalian untuk melakukan kebaikan atau mewujudkan ketakwaan atau melakukan perdamaian antara manusia apabila kalian bersumpah untuk meninggalkan ini semua. Akan tetapi, tutup. Kafir sumpah engkau. Ya, batalkan sumpahmu. Lalu, lakukan kebaikan. Wujudkan ketakwaan. Dan berupaya untuk melakukan perdamaian antara annas. Kata beliau, wa yu'khad min hadzal hadits, diambil faedah dari hadits ini, yaitu anna hifdzal yamini fi ghairi hadhihi al umuri aula. Satu, kata beliau, bahwa menjaga sumpah bukan dalam empat perkara yang disebutkan, wajib, sunnah, haram, makruh, maka menjaganya aula, lebih utama. Menjaganya aula, lebih utama. Lakin, in kanatil yaminu ala fi'li ma'murin au tarki manhi lam yakun lahu ayyahnata. Namun, kata beliau, apabila sumpahnya itu untuk melaksanakan yang wajib, mengerjakan yang diperintahkan, atau meninggalkan yang dilarang, maka tidak boleh baginya untuk mencabut sumpahnya. Wa in kana fil mubah, kalau sumpahnya itu dalam perkara boleh-boleh saja hukumnya, mubah. Khuyyira bainal amrain, diberikan pilihan. Mau cabut sumpahnya harus membayar kafarah, atau dia kerjakan sumpahnya. Ini khuyyira, kalau dalam persoalan yang hukumnya mubah. Mubah-mubah saja. Tapi beliau memberikan bimbingan wa hifdzuha aula. Maka menjaga, memelihara, melaksanakan sumpahnya itu lebih utama. Subhanallah. Berikutnya faedah yang beliau berikan. Wa'lam annal kaffarata la tajibu illa fil yaminil mun'aqadati ala mustaqbalin idha halafa wa hanasa. Ada faedah tambahan dari beliau terkait dengan bab kaffarah, membayar kaffarah. Ketahuilah bahwa membayar kafarah itu tidak wajib. Tidak wajib. Kecuali pada sumpah yang sudah diikat akan benarnya, bolehnya, ala mustakbal, pada permasalahan yang akan datang. Kalau dia bersumpah lalu dia cabut sumpahnya, wahanasa, pada persoalan yang akan datang. Bagaimana dia membayar kafarah terhadap sesuatu yang akan datang? Karena ada sumpah yang sudah lewat, disumpahi sekarang, padahal sudah lewat, berlalu. Ya, maka beliau mengingatkan, ketahuilah bahwa sumpah itu tidak wajib, membayar kafarah itu tidak wajib, kecuali pada sumpah yang memang sudah terikat secara hukum, sah sumpahnya, namun dalam persoalan mustakbal yang akan terjadi, yang akan datang, apabila dia bersumpah, lalu dia cabut sumpahnya. Bagaimana pembayaran kafarah terhadap sumpah itu? Wahia ala takhyir. Dia berada di dalam beberapa pilihan untuk membayar kafarah. Satu, bainal itqi, memerdekakan budak. Pilihan untuk membayar kafarah. Atau it'ami asharati masakin, memberikan makan 10 fakir miskin. Au kiswatihim, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 tersebut. Nah, kalau tidak mampu, faman lam yajid fasiyami thalathati ayyam. Kalau dia tidak menjumpai modal, tidak punya kemampuan untuk memerdekakan budak atau memberikan makan kepada 10 fakir miskin, atau tidak mampu untuk memberikan pakaian kepada mereka, maka dia berpuasa thalathati ayyam, 3 hari. Berpuasa 3 hari. Nah, penjelasan yang keberikutnya tadi, sumpah yang dipasang pada permasalahan yang akan datang. Kalau dicabut sumpahnya, di saat itu kena membayar kafarah. Tapi wa ammal yaminu 'alal umuril madiyati, adapun sumpah dalam persoalan yang telah lampau lewat, au lagul yamin, atau sia-sia di dalam sumpahnya, kaqaulil insan, seperti ucapan seseorang, la wallahi wabi wabala wallahi fi ardi hadithihi fala kafarata fihi fiha wallahu a'lam fi ardi hadithihi fi ardi hadithihi. Kata beliau, seperti ucapan seseorang, la wallahi wabala wallahi, tapi dalam menyodorkan atau melaksanakan hadithi, pembicaraannya, apa yang telah lewat, la wallahi wabala wallahi, maka kalau dia bersumpah atas apa yang telah lewat dari pembicaraannya itu, fala kafarata fiha, tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Wallahu a'lam, kata beliau, barakallahu fikum. Jadi ini adalah tambahan ilmu terkait dengan sumpah yang harus kemudian dibayar kafarah. Bagaimana cara membayar kafarah, barakallahu fikum? Ada pilihan memerdekakan budak atau memberikan makan kepada 10 miskin atau pakaian kepada mereka. Tapi kalau tidak sanggup, puasa 3 hari, barakallahu fikum. Kedua, membayar kafarah sumpah itu dalam persoalan yang akan datang, bukan persoalan yang telah lewat. Contohnya tadi, bala wallahi, terhadap pembicaraannya yang telah lewat, tidak ada untuk kemudian membayar kafarah, barakallahu fikum. Bimbingan yang keberikutnya, ini tentu yang sangat kita lakukan, barakallahu fikum, di dalam hidup, yaitu mencari yang lebih buat diri kita dalam kebaikan. Di saat ada dua pintu kebaikan sama-sama, namun ini adalah lebih baik. Walaupun itu bukan dalam konteks sumpah, namun kita menemukan ini yang lebih baik dalam waktu bersamaan, maka kita lakukan yang lebih baik. Barakallahu fikum, terlebih dahulu rahimani wa rahimakumullah, jikalau ada kesempatan untuk melakukan di bawahnya, kita bersemangat untuk mengerjakannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Karena pesan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan hadith Nabi alaihi salatu wassalam, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, adalah pesan yang sangat-sangat jelas. Pesan barakallahu fikum yang sangat-sangat jelas. Ya, maka disinilah kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan barakallahu fikum. Mungkin telah sampai kepada kita cerita bagaimana berlombanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan sahabat jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Keberikutnya, tentu ini semua sebagai sebuah lampu merah peringatan agar jangan sampai kita bermalas-malasan dalam kebaikan sekecil apapun. Jangan sampai barakallahu fikum kita punya jiwa malas padanya. Karena tidak ada kemalasan ini kecuali hasil dari perbuatan setan. Loh, bagaimana kalau sekiranya saya kok ya loyo, lesu? Jadi beda ya antara semangat malas dengan muncul lesunya dalam satu hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita, likulli amalin syarrah. Setiap yang namanya amalan itu memang ada masa-masa semangatnya. Walikulli syarrati walikulli syarratin fatrah. Syarratin fatrah. Dan setiap yang namanya masa semangat itu ada masa-masa lesunya. Maaf-maaf saja ya, saya dan antum mungkin menemukan hal itu di dalam hidup. Dan kita akan banyak menemukan pada anak-anak kita, rijalan wa nisa'a, masa-masa ini barakallahu fikum. Kalau kita telah berhasil untuk mengobatinya, mari kita mencoba keberhasilan ini untuk mengobati apa yang sedang diujikan kepada kita pada anak-anak kita barakallahu fikum, rijalan wa nisa'a. Sambil kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jal tidak mencela munculnya suatu ketika setelah semangat itu masa futur. Tidak mencela. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan kepada yang lebih baik. Jangan sampai masa futurnya itu dibiarkan, lalu maaf-maaf terjatuh kepada kubangan yang lebih jelek lagi. Ayo sabar. Sejelek apapun mungkin setelah diri kita atau anak kita mengenal sunnah ini terjatuh, jangan sampai wahai al-ab, wahai al-um, engkau tidak lagi mengaku dia sebagai anak. Karena benci, karena mungkin menanggung rasa malu pada diri engkau, lalu tidak sanggup membawa beban itu, kau cela, kau habisi, engkau tidak mau lagi memandang anakmu sebagaimana penuh kasih sayang kemarin barakallahu fikum, karena mungkin dia telah menjadikan engkau malu. kita harus berteladan kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia berupaya untuk menyelamatkan anaknya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada orang tua yang saleh, al-um yang salehah, menginginkan kejelekan buat anaknya. Menyuruh ridha kepada kejelekan anaknya. Tidak akan ada insya Allah barakallahu fikum. Kalau ada, berarti al-ab dan al-um ini sudah jelek dasarnya. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau telah melakukan demikian wahai al-ab, kalau engkau telah berupaya wahai al-um semaksimal yang engkau punyai dari tenaga, dari kepikiran, dari kemampuan, jangan engkau mendoakan kejelekan buat anak engkau. Tapi berupayalah sebagaimana Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam telah mengeluarkan kemampuannya dan telah mengungkapkan rasa kebapaannya selalu, walaupun dia melihat anaknya ingkar dan kufur terhadap ajaran yang dibawanya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, mari kita mencoba mengobati diri kita dan mengobati anak-anak kita dan tampil untuk mengobati anak-anak salafiyin. Karena ini adalah modal dasar dari dakwatu sunnah di masa-masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.